Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna astaghal hadithi kitabullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi nikmatillah tatimu salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada bulan dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan yang terakhir dari bulan-bulan Islam. Bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan sahabat Nabi yang mulia Abu Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana qad istadara kahiyati yauma khalaqa Allahu samawati wal arda as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban muttafaqun alaih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya zaman telah berputar, telah beredar. Pertama kali semenjak langit-langit dan bumi. Dalam setahun terdapat 12 bulan. Hanya 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan, kemudian kata Nabi, "Tsalatsul mutawaliyat." 3 bulan pertama datang secara berurutan. Yakni Nabi urut dari bulan yang ke-11. Apa bulan yang ke-11? Dzulqa'dah. Kemudian ya. Kemudian Muharram. Adapun bulan yang ke-4 terpisah, yaitu bulan yang ke-7. Yang terdapat dan Sya'ban. Bulan Rajab. Nah, inilah bulan yang terpisah. Jadi inilah keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menyebutkan bulan-bulan Islam? Dari Muharram. Ada yang hafal? Ada yang hafal bulan-bulan Islam? Yang pertama bulan Muharram. Kemudian Safar. Kemudian Rabi'ul Awal. Kemudian ini yang saya perbaiki. Bukan Rabi'ul Tsani. Namun yang lebih fasihnya adalah Rabi'ul Akhir. Rabi'ul Akhir, ini bahasa yang lebih fasih. Kemudian Jumadal Ula. Kemudian Jumada Al-Akhirah. Jumada Al-Akhirah. Kemudian Rajab. Kemudian Syawal, Qa'dah, dan Dzul. Ya, inilah bulan-bulan Islam. Ya, tentunya umat Islam harus faham dia. Hafal dia. Kayak dengan bulan-bulan Islam. Ya, dari sampai yang terakhir, Hijjah. Para jamaah yang subhanahu wa ta'ala, ini sebagai kajian kita di pagi hari ini, kita hanya mengingatkan saja berkaitan dengan bulan-bulan yang dimuliakan Allah wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kepada pembahasan kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala. Masih berkaitan dengan rangkuman, Pak ya. Kesimpulan-kesimpulan dari dalil-dalil yang baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang terdapat pada bab yang keempat. Artinya kita masih berada pada bab yang keempat, kesimpulan dari selama ini. Sekarang kesimpulan ini berapa sekarang? 20. Kesimpulan yang ke-20. Dilihat di halaman 156. Halaman 156. Ya, di kesimpulan yang ke-20 dikatakan di sini oleh muallif hafizahullahu taala, yaitu para sahabat Nabi dalam generasi yang selamat dari perbuatan bid'ah. Dari perbuatan bid'ah. Ini di Al-Irbariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ya, yakni dalam hadis Irbad bin Sariyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sayara ikhtilafan katsira. Yang sebelumnya Nabi jelaskan bahwa barang siapa yang yakni aku meninggal, fa sayara katsira, maka dia akan mendapatkan, akan melihat perbedaan, ya, perselisihan yang banyak, yakni perselisihan, ya, yang menimbulkan perpecahan. Ini maaf, tadad. Ini sudah kita kaji berkaitan dengan ikhtilaf atwa. Ikhtilaf, ya, ada ikhtilaf tanawur. Ikhtilaf tanawur artinya dapat ditolerir, ya. Ya, ini perselisihan yang kecil dalam bidang fikih, perbedaan fikih, atau disebut sudah ada sebelum Rasulullah SAW hidup, ya. Bersama para sahabatnya, kadang diantara para sahabat dalam masalah-masalah kecil, dalam masalah, dan hal ini tidak mengapa terjadi, tetap tidak ber, ya, tidak bercerai. Nah, inilah yang disebut dengan ikhtilaf, yakni per, ya, menimbulkan perpecahan. Adapun ikhtilaf yang kedua, ini kebalikannya, yaitu ikhtilaf tadad, yakni perselisihan yang kontradiktif, tidak akan bertemu antara timur dengan barat, antara langit dengan bumi. Ini terjadi tentunya pada akhir masa para sahabat, di antaranya, ya, di kehidupan khalifah yang mulia, apa, atau pada masa, pada masa Ali bin Abi Thalib, muncul manhaj-manhaj yang seperti manhaj muncul Syiah. Kemudian di akhir masa para sahabat muncul manhaj Qadariyah. Nah, ini tidak akan ketemu dengan manhaj sunnah wal jamaah, dengan manhaj salafus salih. Tidak akan berjumpa ini, seperti ini. Ya, tidak akan berjumpa. Karena kenapa? Karena perselisihannya dalam bidang yang mendasar, dalam bidang akidah, yakni perkara yang besar, perkara yang pokok, yang besar. Jadi ikhtilaf ada perpecahan, melahirkan, ya, perpecahan umat Islam. Nah, ini yang kita lihat. Maka para sahabat di masa mereka tidak ada satupun sahabat yang berbuat bid'ah, sehingga selamatlah para sahabat. Ya, selamat para sahabat. Bahkan Nabi telah jelaskan dalam hadis yang telah kita lewatkan dahulu, apa kata Nabi di hadapan para sahabatnya? Taraktukum 'ala mithlil bayda lailuha la yazighu 'anha. Aku tinggal agama bersih, agama Islam yang putih bersih, kata Nabi. Yani tidak ada noda yang menodainya. Tidak yang menodai agama ketika itu. Para sahabat mengerti agama Islam dari A sampai semuanya faham betul agama Islam. Mereka mengamalkan agama Islam yang murni. Maka sekali lagi Nabi mengatakan, menegaskan kepada para sahabat, taraktukum ala mithril bayda. Ya, aku tinggalkan agama ini kepada kalian, agama Islam yang putih bersih, yang tidak ada noda yang menodainya. Ya, ini juga merupakan sanjungan bahwa Islamnya para sahabat itu benar. Ya, cara mereka beragama itu. Nah, inilah ya keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kesimpulan yang ke-20 di sini, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang selamat dan bid'ah. Yani tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang agama. Ya, karena mereka sering mendengar khutbatul hajah. Sering memulai yakni ya kajian ilmiahnya ataupun yang semisalnya itu khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmadu inuhu wa nastaghfiruh fa inna khairal kalami wa khairal hadi sallallahu alaihi wasallam umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan seterusnya. Ini didengar setiap hari oleh para sahabat. Didengar setiap hari oleh para sahabat. Ya, paham betul tentang khutbatul hajah, isi dari khutbatul hajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat penting mereka ini. Ya, artinya mereka sangatlah mengerti sekali, sangat faham sekali bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi setiap hari memberikan peringatan kepada para sahabat tentang bahaya bid'ah. Maka tidak mungkin sahabat yang terjerumus kepada bid'ah. Setiap hari Nabi menyampaikan fa inna khairallah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur, kata Nabi, wa syarrul umuri muhdatsatul, buruk urusan adalah yang diada-ada. Ya. Wa kullu muhdatsatin, setiap yang muhdats yang diada-ada itu namanya bid'ah. Ini difahami oleh semua oleh para sahabat. Seluruh para sahabat faham ini, mengerti sabda Nabi seperti ini. Ya. Inna kullu bid'atin dhalalatin finnar sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu, setiap hari didengar dari lisan sallallahu wasallam. Maka selamatlah agama para sahabat dari tidak ada bid'ah yang mereka kerjakan, ya, dan tidak ada bid'ah yang masuk kepada agama mereka ketika bersih. Islam yang murni para sahabat Allah taala anhum. Ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada kesimpulan yang berikutnya. Bahwa para sahabat sallam adalah mendapat doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ya para sahabat, ya, mereka didoakan oleh Nabi. Dan secara khusus ya ada di antara mereka yang nama-namanya langsung disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh Rasul ya agar mereka baikkan dunia akhirat, dimasukkan ke dalam surga. Ini banyak sekali. Rasidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka semua mendapatkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang secara khusus memang, ada yang secara khusus datang kepada Nabi, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala an, datang kepada Nabi, mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, doakanlah ibuku agar agama Islam. Maka Nabi mendoakan ibunya Abu Hurairah agar ibunda Abu Hurairah masuk agama Islam, mendapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Abu Hurairah pulang ke rumah, mendapatkan ibundanya sudah masuk agama, mengucapkan dua kalimat syahadat, maka doa Allah alaihi wasallam. Atau ya, sahabat Ukash bin Mistan radhiyallahu taala an, dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai 70 ribu dari umat Islam akan dimasukkan ke dalam hisab. Ukash bin Mistan kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'u minhum, wahai Rasul, doakan diriku agar aku ini tergolong termasuk dari mereka itu. Apa kata Nabi? Anta minhum, engkau tergolong dari mereka. Ini kan doa Nabi. Ini doa Nabi. Contohnya lagi, sahabat dalam perang Badar, ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat, guna memberikan motivasi kepada para sahabat, kumu ila jannatin 'arduha samawati wal ardh, kalian menuju yang langit dan bumi. Kata si Ansor ini, bakhin-bakhin, ya, kalau bahasa kitanya wah-wah luas sekali. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat ini, ma hamalaka 'ala qaulika bakhin-bakhin, apa yang membuatmu berkata tadi bakhin-bakhin, ya, bah-bah atau bakhin-bakhin? La ya Rasulullah, illa ya raja'an an akuna min ahliha, tidak ada wahai Rasul, saya hanya berharap agar diriku ini tergolong dari penghuni surga itu yang seluas langit dan bumi. Apa kata Nabi? Anta minhum, engkau tergolong dari mereka itu, tergolong dari penghuni surga itu, kata Nabi. Ah, ini doa Nabi juga. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah, begitulah kurang lebih berkaitan dengan keutamaan para sahabat yang sangat besar, ya, garis besar mereka mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan secara mereka mendapatkan juga sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, keutamaan yang sangat besar, ya. Keutamaan yang sangat besar mendapatkan doa seorang nabi. Mendapatkan doa seorang rasul, ya, mendapatkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kesimpulan yang ke-22, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang lebih firman Allah taala Rasulullah dalam setiap, sehingga Allah mereka sebagai para dahulukan selain besar, bahwa sikap para sahabat jika mereka mendengarkan firman Allah, jika mereka mendengarkan sabda Nabi, maka langsung sikap mereka sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na, kami dengar. Tidak ada fikirkan terlebih dahulu, dihulu dikaji terlebih dahulu. Ya, tidak ada yang demikian, langsung menerima apa yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini banyak sekali bisa kita lihat dalam roh Nabi dan para sahabat, ya, di sejarah Rasulullah. sahabatnya radhiyallahu taala an, bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat patuh ya mentaati firman Allah subhanahu dan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aman yang Allah berikan, yakni dijadikanlah di kekasih ya kekasihnya menjadi orang-orang pilihan yang jelas-jelas ya mat nabinya alaihi wasallam. Ini bisa dilihat Al-Hujur, bisa dilihat dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Kemudian kesimpulan yang ke-23, bahwa para sahabat Nabi SAW masih yang paling jelas jalannya, yakni manhajnya, ya, akidahnya, manhajnya, amalnya dan dakwahnya. Jadi semuanya terang benderang. Tidak ada dari para sahabat ini yang abu-abu, itu tidak ada itu. Ya, jadi akidah pas, manhajnya para sahabat, ya. Fikihnya para sahabat sangat jelas, amalahnya para sahabat sangat jelas, semuanya serba jelas, ya semua serba, tidak ada ya hal-hal yang membuat kita ragu-ragu begitu. Kalau kita melihat bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka bermanhaj, bagaimana mereka bermuamalah dan lain sebagainya, semuanya berdasarkan ya yang sangat jelas, yang sangat. Bahkan pemahaman begini, ketika Nabi taraktukum ala mithlil bayda lailuha la yazighu anha illa halik, kata Nabi. So, artinya aku tinggalkan untuk kalian agama isi ya murni, tidak siangnya bagaikan malamnya. Ini perumpamaan dari Nabi. Artinya sangat jelas bahwa si malam gelap gulita, tidak ada yang samar. Tidak ada yang samar. Nah, inilah Islamnya para sahabat. Jadi sangat jelas mereka dalam beragama. Sangat jelas mereka ini dalam beragama. Tidak ada keraguan-raguan. Ya, mereka itu dalam beragama ini. Tidak ada yang ya membuat kita juga ragu-ragu ketika melihat bagaimana para sahabat itu beragama. Oh begini. Oh begini, oh begini. Jelas sekali. Ya, tidak ada yang membuat kita ragu-ragu dalam hal ini. Katakan apa tadi dia yazighu anha illa halik, dan tidak ada yang menyimpang dari Islam yang murni ini, Islam yang putih bersih ini, melainkan pasti dia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang peringatan dari Nabi dan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menyimpang dari agama para sahabat, agamanya para sahabat yang putih bersih, ya illa halik, pasti dia akan ya yakni sengsara, pasti dia akan binasa ya wal iyadzu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Di antara dalilnya tertera di sini dalam surat An-Nisa ayat 115, apa bunyinya? Wa may yushakkiku rasula min ba'di ma tabayyana lahul tabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Artinya, barang siapa menyelisih Rasul setelah jelas baginya kebenaran dan ya mengikuti manhaj selain dari manhajnya para sahabat yang beriman, maka di dunia apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan ia menyimpang, kata Nabi, kata Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di akhirat, wa nuslihi jahannam. Kami masukkan ia ke neraka jahannam. Wasa dan terburuk adalah Rasulullah salamata wal afiyah. Atau juga tertera di sini dalam surat Al-An'am ayat 153. Ayat 153, ayat yang sering kita bacakan ya Allah, wa anna hadza sirati mustaqim wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus. Inilah metode beragamaku yang jelas. Hajku, lamban haj ikutilah oleh kalian cara beragama. Jangan kalian ikuti cara-cara beragama yang lain. Pasti kalian akan bercerai-berai nanti dibuatnya. Dengan demikianlah kalian diwasiat untuk mengikuti cara tadi agar jadi orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kesimpulan yang berikutnya lagi. Yang ke-24. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling agama Islam. Orang-orang yang sangat mengetahui tentang agama Islam, paling tahu, paling faham tentang agama Islam. Ya, apalagi kita yakni para secara individu, maka lebih dahulu masuk kepada agama Islam, nah dialah yang paling mengerti, paling banyak ilmunya, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ini bisa dilihat dari keterangan Ibnu Mas'ud. Keterangan dari sahabat Mas'an. Kemudian yang ke-25. Kesimpulan yang ke-25. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, banyak sekali ya. Ya, ini dalil-dalil yang sudah kita lewatkan dahulu, baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi, semuanya menyanjung, memuji para sahabat Nabi. Ya, tentu ya, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui, lebih tahu tentang hati para sahabat Nabi. Hatinya para sahabat Nabi yang bersih, hati para sahabat Nabi yang baik, hati para sahabat Nabi ya yang tidak ternodai dengan ya atau yang tidak ada, itu hati mereka bersih dari berbagai macam noda itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang membersihkan hati mereka. Mereka ini bersikap sami'na wa ata'na terhadap dalil, mereka bertauhid dengan sebenar-benar tauhid, mereka juga berada di atas manhaj yang benar dalam beragama, sehingga Allah lah yang mengganjar mereka di antaranya dengan apa? Membersihkan hati mereka. Karena semua hati para hamba Allah yang berkuasa. Allah yang dapat membersihkan hati mereka semua. Nah, jika hati kita juga ingin seperti para sahabat, hendaknya kita ikuti jejak, mengikuti langkah-langkah para sahabat, mengikuti bagaimana cara mereka bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid, ya, mencontoh Rasulullah SAW dalam beragama. Nah, itu semua dapat membersihkan hati kita sebagaimana dahulu para sahabat hati mereka telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-26, kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada amal seseorang sepanjang hayatnya. Ini dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar atau Ibn. Jadi ini bertingkat-tingkat, Pak. Ya, bertingkat-tingkat. Ada yang bersahabat dengan Nabi sudah lama sekali, seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Kemudian siapa lagi? Ya, Utsman bin Affan. Ya, dan yang lainnya, mereka dahulu pertama-tama masuk agama Islam di negeri Mekah, sehingga persahabatan dengan Nabi sudah. Nah, ada pula di antara mereka kebalikannya. Ya. Hanya sebentar saja melihat, tidak ada lagi Nabi itu selama-lamanya. Saja dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, setelah itu tidak berjumpa lagi dengan Nabi untuk selama-lamanya. Ada yang seperti itu. Namun, ya, perjumpaan yang sesaat ini jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada amal seorang hamba sepanjang hidupnya yang bukan itu, bisa dibayangkan itu tentang yakni keutamaan mereka, keutamaan yang bersifat mutlak. Ya, ini tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang yakni kaum para sahabat Nabi Allah taala anhum ajma'in, karena mereka telah berjumpa dengan Nabi akhir zaman dalam keadaan beriman kepada beliau, walaupun perjumpaan yang sesaat, perjumpaan yang sebentar begitu. Lama berjumpa dengan Nabi lalu pulang balik ke negerinya misalnya, tidak lagi berjumpa dengan Nabi setelah itu. Nah, inilah perjumpaan yang sangat-sangat istimewa sekali, dan perjumpaan seperti ini tidak ada yang dapat mengalahkannya. Kemudian lagi bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang akhlaknya zuhud, wara', qanaah dan lain sebagainya. Ya, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ini jelas. Mereka meniru. Mereka langsung melihat bagaimana sallam, mereka memperhatikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ketika ada salah seorang dari salafus salih bertanya kepada Aisyah, kaifa kana khuluquhu, bagaimana akhlaknya Nabi itu, Aisyah hanya menjawab singkat padat, kana khulur Aisyah, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Yani apa maksudnya? Apa maksud akhlak Nabi itu Al-Quran? Yaitu semua kebaikan yang ada dalam Al-Quran ada pada diri Nabi, ada pada diri Rasulullah SAW yang tertera dalam, ya, maka itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita jujur, ya, yakni mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, ikutilah manhaj para sahabat, karena mereka jelas-jelas orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mendapat ridhonya ini ketika mereka masih hidup masalahnya, ya, bukan mereka sudah meninggal, tidak. Para sahabat ini masih hidup. Para sahabat masih hidup, turun ayat seperti ini. Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Mereka sudah mendapat ridha ketika mereka masih hidup. Dan mereka juga telah mendapatkan janji Allah, yakni tentang surganya Allah Subhanahu wa taala ketika mereka juga masih hidup. Ini jaminan, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'addalahum jannatin, Allah telah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya itu selama-lamanya. Itulah sukses yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Rabbul Alamin. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa di dunia ingin mendapatkan ridhonya Allah, di akhirat ingin mendapatkan surganya Allah, ya, maka amalkanlah, ya, yakni berjalanlah di atas manhaj para sahabat dan tidak menyimpang dari manhajnya para sahabat dalam beragama, cara mereka beragama yang kita tempuh, agar kita pun mendapatkan apa yang telah didapat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kembali kepada kesimpulan berikutnya, tolong digeser, Pak. Maju, Pak. Ya, merapat ke depan. Silakan. Nanti biar muat semuanya ini. Terus maju. Terus maju, Pak. Ini masih banyak yang kosong ke depan ini. Yang di depan masih banyak yang kosong. Terus maju. Terus maju. Terus. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang ke-29 yaitu mencintai para sahabat Nabi SAW berarti iman, sedangkan membenci mereka berarti kemunafikan. Ini bisa dilihat dalam hadis Anas bin Malik dari Sahih Bukhari, ya. Nomornya sudah tertera di situ. Tinggal dicek kembali berkaitan dengan hadis Anas bin Malik ini. Intinya, jika seorang mengklaim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis ya, cinta kita kepada Nabi mendorong kita untuk mencintai para sahabat beliau. Kenapa? Karena Nabi sendiri sangat mencintai para sahabatnya. Ya. Nabi sendiri sangat mencintai para sahabatnya itu. Yakni dengan artian begini. Ketika Nabi wafat, maka Nabi ridha dengan seluruh para sahabatnya. Bayangkan itu. Jadi wafatnya Nabi itu ya dengan ya disertakan ridhonya beliau kepada para sahabat. Ridhonya beliau kepada para sahabatnya itu. Tidak ada di antara sahabat Nabi yang tidak diridhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan apa? Kecintaan, ya kecintaan Rasul kepada para sahabatnya. Ya, Nabi sangat mencintai para sahabatnya. Nah, begitulah yang juga mesti ada pada diri kita. Kita wajib mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara bentuk ya bukti cinta seorang kepada Nabi Muhammad SAW adalah yakni cinta kita kepada sahabat-sahabat beliau, karena sahabat-sahabat beliau adalah orang-orang yang sangat Nabi cintai, yang sangat Nabi cintai. Ya. Jadi tidak akan mungkin terjadi misalnya seorang mengklaim mencintai Nabi tapi kok dalam sisi yang lain membenci sebahagian sahabat misalnya. Walaupun tidak semua, ya tidak semua sahabat dibenci, ya 1-2 sahabat ada yang dibenci. Ini hal yang aneh, ya hal yang aneh sekali. Enggak ada Nabi itu membenci salah seorang sahabat, itu enggak ada. Nabi mencintai semua sahabatnya. Nabi SAW mencintai seluruh para sahabatnya. Hanya saja, ingat, hanya saja dari ya, individu-individu sahabatnya itu ada yang Nabi istimewakan dalam kecintaan Nabi kepada mereka. Contoh, ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayun nas ahab ilaik, wahai Rasul, siapa yang siapa yang paling kau cintai, siapa yang paling kau cintai? Jawaban Nabi adalah Aisyah. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, faminar rijal, kalau begitu dari kalangan laki-laki siapa, wahai Rasul? Kata Nabi, Abuha, bapaknya itu. Ya ini siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, faman, siapa lagi wahai Rasul? Umar, kata Nabi. Umar, kata Nabi. Nah, ini secara individu. Ini secara individu, tingkatan. Ya, kecintaan Nabi kepada para sahabat tentu berbeda-beda. Ini ada yang sangat istimewa sekali, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Kenapa? Kenapa Abu Bakar Siddiq ya mendapatkan keistimewaan dalam hal ini? Ya. Yakni tentunya pertama kali dia yang masuk agama Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya telah membebaskan bagi Nabi untuk ya memanfaatkan atau untuk menggunakan hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Semau Nabi sudah. Semaunya Nabi. Silakan Nabi pakai. Ya, harta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Bebas Nabi ya memakai harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, dan begitu seterusnya. Banyak lagi keutamaan-keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, sehingga sangat ya dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yakni guru besar dalam bidang hadis, ya, saya lupa namanya, beberapa minggu yang lalu baru wafat begitu ya, profesor doktor siapa, ada yang bukan jadi Beliau ini ketika masa mudanya dahulu, yakni ketika mengumpulkan atau menulis risalah doktoralnya tentang fadha'il sahabah, keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi yang beliau kumpulkan dari sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengenai keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi sehingga terkumpul sekian banyak jilid, sekian jilid. Ini baru risalah doktoralnya. Risalah doktoral itu sekian jilid, banyak sekali. Sehingga tim penguji ya selesai dari menulis risalah doktoral diuji kan. Ingat ya bahwa orang-orang Syiah Rafidhah ini pada dasarnya mereka sangat benci kepada Nabi, sangat benci kepada Rasul. Namun mereka tidak memiliki celah untuk menghina Rasulullah. Mereka tidak memiliki jalan untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara mereka menghina Rasulullah? Melalui para sahabatnya. Melalui para sahabatnya dulu. Yang ujung-ujungnya itu penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka berani menghina ya, istri-istri Nabi. Menghina Aisyah. Menghina Hafsah. Ya, istri-istri Nabi yang mulia ini. Itu artinya menghina Rasulullah. Ya, artinya menghina Nabi Muhammad SAW. Karena istri-istri Nabi adalah istri-istri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat kelak. Ya. Jadi istri-istri Nabi ini adalah pasangan-pasangan Nabi di dunia dan juga nanti di akhirat. Jadi bagaimana mungkin ya seorang yakni menghina istri-istri Nabi, menghina para sahabat Nabi, menghina orang-orang yang telah dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini jelas sebuah kemunafikan, tanda orang itu munafik ya, yakni kafir dia. Ya artinya telah membenci dan menghina para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, yang ke-30. Siapa yang mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintainya. Sedangkan kebalikannya, yang membenci mereka, maka Allah akan membencinya. Ya, ini dikarenakan para sahabat Nabi adalah wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam hadis kudsi, Allah menyatakan perang terhadap siapa saja yang ya berani menghinakan para walinya. Ya, apa kata Allah? Allah berfirman dalam hadis kursi yang sahih, "Man 'adana li waliyan faqad adzantu bil harbi," kata Allah. Barang siapa ya berani memojokkan, menghinakan wali-waliku, berarti aku ya umumkan perang kepadanya. Aku umumkan perang kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak main-main. Ya, lihatlah, yakni dampak buruk di dunia. Dampak buruk di dunia, ya, yakni mengenai orang-orang yang di dunia ini mencela, menghina, mencaci maki para sahabat Nabi. Apa dampak buruknya di dunia? Sebelum nanti di akhirat, apa dampak buruknya? Lihat muka mereka, jelek sekali. Ya, yakni buruk sekali muka mereka itu. Ya, buruk sekali muka mereka. Ya. Nah, inilah yang Allah berikan di dunia sebelum nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afiyah. Yani Allah burukkan muka mereka di dunia ini. Ya, semakin tua yani terlihat sekali. Ya, semakin buruk yani muka mereka di dunia ini. Karena setiap hari mencela wali-wali Allah, mencela yakni orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya lagi, secara umum bahwa para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang telah dijanjikan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi telah kita sebutkan dalilnya dalam surat At-Taubah ayat 100, dan juga bisa ditambahkan dengan surat Al-Hadid ayat 10. Ya, di mana Allah nyatakan dalam surat At-Taubah ayat 100 tadi, wa'adda lahum jannatin tajri ta'tal anhar. Allah telah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bisa kita katakan ya, secara umum bahwa seluruh para sahabat Nabi adalah ahlul jannah. Ahlul jannah. Bahkan ada di antara mereka secara khusus nama-nama mereka disebut oleh Nabi sebagai ahlul jannah. Ya, seperti Khulafaur Rasyidin, ya, seperti 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi, atau berkaitan dengan ashabu Badrin, ya, dan lain sebagainya, telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dan nama-nama mereka disebut oleh Nabi, Ukasyah bin Mihsan, ya, dan sahabat-sahabat yang lain, Bilal bin Rabah, ya, dan sahabat-sahabat yang lain banyak sekali. Banyak sekali yang nama-nama mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesimpulan yang ke-32, secara khusus sebagian para sahabat Nabi, secara khusus sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberi kabar gembira dengan masuk surga. Seperti 10 orang yang dijamin masuk surga, pejuang perang Badar dan selain mereka. Itu tadi telah disebutkan. Yakni secara khusus nama-nama mereka disebut oleh Nabi sebagai ahlul jannah, ya, sebagai penghuni surga kelak. Kemudian yang berikutnya, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling kuat ukhuwah Islamiyahnya. Ah, ini penting. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat kuat apanya? Ukhuwah Islamiyah. Apa ukhuwah Islamiyah? Persaudaraan sesama, ya, muslim. Ya, sesama muslim. Nah, ini yang perlu kita, ya, yakni tingkatkan, yakni persaudaraan di antara kita. Persaudaraan di antara kita harus kita, ya, jalin, kita tingkatkan. Jangan sampai kita selama ini sekedar datang ke masjid Imam Syafi'i, bubar ya bubar, enggak saling kenal, enggak tahu siapa, yakni saudara di samping kanan kirinya, di belakang depan belakangnya sebagainya, enggak ada yang kenal. Enggak ada yang kenal misalnya. Nah, jangan demikian. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu keadaan kita. Jadi harus kita saling mengenal dan saling kita menyayangi, dan ukhuwah Islamiyah ini harus, ya, ada dan, ya, kuat di antara kita, karena sama-sama kita berusaha berada di atas manhaj yang benar, manhaj salaf. Kita sama-sama berusaha berada di atas akidah yang benar, akidah salaf. Maka hendaknya terjalin, ya, yakni kebaikan di antara kita, di antaranya ukhuwah Islamiyah. Ini persaudaraan di antara para sahabat ini sangat kental sekali. Sangat kental sekali. Dan seperti contoh, ya, yang sudah saya berikan dahulu, walaupun masalah intern mereka, individu mereka itu ada masalah, namun hati mereka tidak bermasalah. Hati mereka tidak bermasalah. Contohnya berkaitan dengan terbunuhnya khalifah ketiga Uthman bin Affan, maka berdirilah juru bicara dari Bani Umayyah. Siapa dia? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, maka terjadi perselisihan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, terjadi perselisihan ini. Ini perselisihan terjadi antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa hati mereka saling mencintai. Hati mereka saling menyayangi, ya, begitu. Tidak berpecah belah. Jadi tidak ada hati para sahabat itu yang berpecah belah. Tidak ada, ya, hati mereka yang bercerai-berai. Ya, dan inilah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua selaku umat Islam, umat Nabi Muhammad, agar hati kita tidak bercerai-berai. Dalam surat Asy-Syura ayat 13. Ya, dalam surat Asy-Syura ayat 13. Dalam surat yang ke-42. Surat yang ke-42, surat Asy-Syura ayat 13, ya. Ayat tersebut berbunyi, syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fih kabur al musyrikina matadu'uhum ilaih Allahu yajtabi ilahi ma yasha wa yahdi ilahi ma yunib. Artinya, telah disyariatkan kepada wahai para sahabat, wahai umat Islam, ya, apa yang disyariatkan, yakni sebagaimana yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan pula kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu pertama an aqimuddin, hendaknya kalian dapat menegakkan agama, dan yang kedua wala tatafarraqu fih, jangan bercerai-berai dalam agama ini. Ini dia. Jangan kalian berpecah belah dalam agama. Jangan bercerai-berai dalam agama ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat larangan dari Rabbul Alamin agar umat Islam tidak bercerai-berai, tidak berpecah belah hati mereka. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Itu tadi dalam surat Al-An'am ayat 153. Surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, inilah manhajku yang lurus, ikutilah oleh kalian cara beragamaku yang lurus ini, manhajku yang benar ini. Jangan kalian ikuti manhaj-manhaj yang lain, cara-cara beragama yang lain, niscaya kalian nanti akan berpecah belah dibuatnya. Nah, berpecah belah ini kalau manhajnya beraneka ragam, manhajnya gado-gado, enggak jelas, ya, bukan manhaj salaf, maka pasti akan bercerai-berai, hati akan bercerai-berai. Namun jika manhajnya sama, manhajnya salaf, ya, maka hati akan bersatu. Hati akan bersatu dan hati umat Islam tidak akan bercerai-berai. Inilah yang akan mempersatukan hati umat Islam semuanya, yaitu kembalinya mereka dengan kepada manhaj salaf, sehingga apa? Terjadi persatuan ya, pada hati umat Islam dan tidak ada yakni berpecah belah ya, hati mereka sebagaimana hati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian lihat berikutnya lagi. Kesimpulan yang berikutnya lagi, hanya orang-orang kafir dan zindik saja yang marah dan membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah istinbat, yakni kesimpulan ya dari perkataan Imam Malik rahimahullahu taala ya mengenai surat Al-Fath ayat 29. Ya, berkaitan dengan surat Al-Fath ayat 29, Imam Malik mengambil kesimpulan bahwa hanya orang kafir dan zindiq, ya, ini cap ini. Ini berarti cap bagi mereka yang mencaci, mencela, menghinakan para sahabat Nabi. Jadi orang-orang kafirlah atau orang-orang zindiqlah yang ya jelas-jelas mereka mencaci maki, menghinakan, merendahkan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ini sekali lagi kesimpulan dari siapa? Kesimpulan dari Imam Malik mengenai ayat yang terdapat dalam surat Al-Fathu, Al-Fath ayat 29. Ayat 29. Kemudian yang ke-35, ini kesimpulan dari surat Al-Baqarah ayat 13 ya. Yakni hanya orang-orang munafik saja yang berani mengatakan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bodoh dan kurang akal. Bodoh dan kurang akalnya. Nah, ini hanya orang-orang munafik yang berkata seperti itu. Ya, yang jelas bahwa para sahabat Nabi adalah orang-orang yang sempurna akalnya setelah akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ke-36. Kesepakatan atau ijma' para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah, yakni argumentasi yang wajib diikuti setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah, yakni hadis. Tentu ada tiga ya. Yakni sumber agama kita tiga. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis, dan yang ketiga apa tadi? Ijma'nya para sahabat Nabi. Dan ingat bahwa ijma'nya para sahabat Nabi ini maksum, karena Nabi yang telah mengatakan seperti itu. Apa kata Nabi yang mulia dalam hadis yang mulia? Nabi bersabda, la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Tidak akan mungkin umatku ini berkumpul dalam kesesatan. Apa yang maksud dengan umat di sini? Yakni ulamanya, bukan umat secara umum, bukan. Karena di antara umat Islam itu ada yang awam, kan begitu. Jadi maksud dari umat di sini ulamanya, dan maksud dari ulamanya di sini adalah para sahabat, begitu. Para sahabat Nabi. Karena apa? Karena jelas Nabi bersabda di hadapan siapa? Di hadapan para sahabat di zaman mereka. Di zaman para sahabatnya itu. Dan Nabi juga telah menyatakan bahwa di zaman para sahabatnya ini kathir ulama'u qalil khutaba'u, banyak ya jumlah ulama'nya, sedikit oratornya, kata Nabi. Namun nanti di akhir zaman, kata Nabi, terjadi kebalikannya. Kathir khutaba'u qalil ulama'u, banyak oratornya nanti, namun sedikit sekali ulama'nya. Sedikit ulama'nya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah berkaitan dengan ya sekali lagi ijma', yakni kesepakatan para sahabat adalah maksum, terpelihara dari kesalahan, terpelihara dari dosa, dan Nabi sendiri yang telah memberikan garansi yang seperti ini, menjaminnya dalam hadis yang tadi, la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Tidak akan mungkin umatku ini berkumpul, bersepakat dalam kesesatan, yakni ulamanya, yaitu lebih khusus lagi ya, yakni dari kalangan para sahabat. Dari kalangan para sahabat Nabi, ya. Jadi bukan ulama di zaman sekarang. Ini ulama di zaman para sahabat Nabi maksudnya. Dari hadis Nabi tadi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ke-37, para sahabat adalah orang-orang yang berjihad menegakkan agama Islam dengan apa? Dengan harta, tenaga, ya, pikiran mereka dan jiwa mereka, bahkan jiwa mereka. Jadi para sahabat Nabi ini memang orang-orang yang tidak tanggung-tanggung dalam membela agama Islam. Ya, mereka akan persembahkan apa saja yang mereka miliki, harta nyawa mereka untuk Islam ini. Inilah yang kita lihat tentang jihadnya para sahabat Nabi, baik tenaga mereka, harta mereka, pemikiran mereka, ya, sampai kepada jiwa mereka akan mereka persembahkan untuk Islam dan kaum muslimin. Untuk Islam dan kaum muslimin. Bahkan mereka ya, yakni sangat yakni atau lebih mementingkan ya diri Nabi daripada diri mereka sendiri. Contoh dalam keadaan perang ya, perang Uhud ya. Ketika umat Islam mengalami kekalahan dalam perang Uhud, itu banyak di antara sahabat ya yang menjadikan tubuh mereka sebagai tameng ya bagi diri Nabi agar Nabi selamat, tidak kena tombaknya musuh, tidak terkena panahnya musuh, dan begitulah seterusnya. Inilah para sahabat Nabi, sengaja mereka jadikan tubuh mereka sebagai tameng, Rasul di belakang mereka. Bayangkan seperti itu. Nah, ini para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Ini nanti bisa dilihat dalam surah Al-Hajj ayat 78. Ya. Kemudian yang ke-38, syariat Islam melarang kita mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia berhak mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari seluruh manusia bahkan. Ya, ini bisa diambil dari hadis Ibnu Abbas. Jadi dikatakan ya bahwa Allah melaknat, para malaikat melaknat, dan seluruh umat Islam melaknat orang-orang yang melaknat para sahabat Nabi. Apa makna laknat, Pak? Apa definisi laknat? Ini sudah menjadi bahasa Indonesia ini. Ya, asalnya dari bahasa Arab, laknah. Laknah, al-la'natu. Apa maknanya? Apa makna laknat? Yaitu at-tardu min rahmatillah. Terjauh dari kasih sayang Allah. Itu makna laknat. Contoh, iblis adalah makhluk yang telah mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa iblis sudah terjauh dari kasih sayangnya Allah. Kemudian siapa lagi, Pak? Siapa lagi? yang mendapat atau yang telah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni secara garis besar orang-orang kafirin. Ya, ini secara garis besar orang-orang kafirin. Ya, namun untuk individu mereka tidak bisa kita laknat. Tidak boleh kita melaknat individu mereka. Tapi secara umum boleh. Ya, secara umum boleh, atau ya orang-orang kafir yang memang jelas sudah mati, sudah meninggal. Ya, meninggal di atas agamanya itu. Mati di atas agamanya itu, ah ini boleh mendapat laknat. Ya, dan secara umum kalau yang masih hidup, ya semua orang-orang kafir mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga secara umum juga yang dalam hadis Nabi misalnya ya, dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'anallahu ya man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat siapa saja orang yang menyembelih hewan sembelihan ya diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau la'anallahu man ya ghayyara manar al-ardi. Semoga Allah melaknat ya orang yang sengaja merubah patokan tanah. Ya, ini dari hadis Nabi, dari hadis Ali bin Abi Thalib. Atau Nabi juga mengatakan la'anallahu man awa muhditha. Semoga Allah melaknat siapa saja yang melindungi pelaku kejahatan. Lihat ini laknat. Mendapatkan apa? Laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau secara khusus ya laknat Allah yang tertuju kepada orang-orang Yahudi Nasrani yang Nabi ucap sabdanya ini beberapa hari sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani ya yang mana mereka telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Mereka telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mendapat laknat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah berkaitan dengan laknat. Maka sekali lagi kembali kepada kesimpulan tadi, ya siapa saja yang mencaci maki, mencela, menghinakan, merendahkan para sahabat Nabi sudah dinyatakan pasti mendapat apa? Laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari umat Islam. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan bintang bagi umat ini yang menjaga mereka dari kesesatan. Ini sudah kita lewatkan dalilnya, itu hadis Muslim ya nomor 2531. Ya, ini Nabi sebutkan bahwa inna ashabi bahwa para sahabatku sebagai bintang ya bagi umatku ini. Maknanya apa? Bahwa mereka adalah orang-orang yang menghiasi umat Islam. Dan mereka memiliki prestasi yang luar biasa. Para sahabat ini banyak memiliki prestasi ya, prestasi untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, maka dikatakan sebagai bintang umat Islam, bintangnya umat ini. Ya, bintangnya umat ini. Pertama, maknanya sebagai hiasan atau yang yakni yang memberikan citra baiklah bagi umat Islam. Jadi kalau umat ini, seandainya umat ini tidak memiliki para sahabat Nabi itu, ya umat Islam tidak memiliki para sahabat Nabi, maka umat Islam ini ya yakni tidak terlihat ya baiklah begitu kurang lebih. Nah, dikarenakan umat ini memiliki sebaik-baik generasi yaitu para sahabat Nabi di zaman mereka dahulu, maka umat Islam ini menjadi muncul ya dan menjadi baik atau menjadi mulia dikarenakan para sahabat Nabi itu. Dikarenakan para sahabat Nabi itu. Misal Pak ya, ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Misalnya ada sebuah sekolah ya. Sekolah ini biasa-biasa saja. Enggak punya prestasi sebenarnya. Ya. Kemudian masuk ke sekolah ini murid yang memiliki prestasi yang cemerlang begitu. Sehingga ya sekolah ini menjadi harum namanya. Ya, sekolah ini menjadi harum namanya dikarenakan prestasi satu siswa tadi. Ya, sampai kepada ya tingkatan nasional, bahkan prestasinya atau bahkan tingkatan internasional misalnya, maka terbawalah sekolah ini, menjadi harumlah namanya ya gara-gara satu siswa tadi yang berprestasi. Lo bagaimana dengan umat Islam? Bagaimana dengan umat Islam? Siapa yang berprestasi? Itulah para sahabat semua berprestasi. Punya memiliki prestasi yang banyak sekali ya, sehingga terangkatlah umat Islam ini, menjadi mulia umat Islam ini dengan adanya sebaik-baik generasi umat Islam itu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi. Yang keberapa sekarang? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mempercayakan mereka untuk berdakwah ke penjuru negeri. Inilah ya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain yang langsung mereka mendapatkan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapatkan kepercayaan Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Jadi berkat para sahabat Nabi, ya berkat jasanya para sahabat Nabi, maka sampailah Islam ke negeri ini. Sampailah Islam ke negeri kita ini, ke Nusantara ini, ini berkat jasanya para sahabat Nabi ya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Namun perlu difahami, bukan saya mengatakan yakni ada sahabat-sahabat Nabi ketika itu sampai ke Nusantara, bukan itu. Tetapi karena dakwah mereka yang ikhlas, dakwah mereka yang masya Allah, sehingga ya yakni dari generasi ke generasi sampailah ya Islam ini ya ke negeri kita, sampai kita nikmati agama yang mulia ini di masa sekarang ini. Ini adalah semuanya berkat jasa saja siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Ali bin Abi Thalib sampai ke Jepara, oh fulan bin fulan sampai ke Demak, oh fulan bin fulan dari sahabat Nabi sampai ke Gersik sebagainya, ini perlu bukti ya, perlu apa? Bukti yang nyata, yang sahih, yang menjelaskan hal demikian ya. Kemudian yang berikutnya lagi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sedikit bebannya, yakni sedikit dalam bebannya dalam menjalankan agama Islam ini, tidak mengada-ada suatu yang baru dalam agama. Jadi ketika mereka dalam beragama ini, mereka ini ya yakni mudah dalam beragama. Mudah sekali dalam beragama. Kenapa? Karena beragama itu maknanya sangat senang mereka beragama, bahagia mereka dalam agama Islam, dan tidak terbebani dalam beragama. Kenapa? Karena Islam mereka itu Islam yang murni, nggak ada bid'ah. Coba lihat, coba yakni para jamaah berpikir sejenak, yakni bagaimana kalau seorang ya beragama dengan bid'ah, menjalankan bid'ah-bid'ah, pasti ya akan terbebani. Akan merasa terbebani, kok ya sulit beragama, kok ya sulit sekali beragama, berat beragama. Nah itulah karena bid'ah, karena bid'ah-bid'ah masuk kepada sebagian umat Islam, maka dipandang sangat sulit dalam beragama, berat beragama. Wallahu ta'ala alam ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi jelas ya agama Islam ini agama yang mudah, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam ayat yang mulia. Apa di antaranya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, kata Allah, dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Jadi mudah sekali agama Islam ini sebenarnya, jika cocok dengan contoh Rasul. Kalau sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW, sangat mudah dipraktekan, sangat mudah untuk dijalankan, dilaksanakan. Gak ada sulitnya agama Islam ini ya, tidak ada sulitnya dalam beragama ini ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Yang berikutnya lagi, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala, maka wajib untuk mengikuti jalan mereka, ucapan-ucapan dan keyakinan mereka yang merupakan seutama-utama jalan. Jadi dalam surat Asy-Syura tadi sebenarnya sudah dibawakan ayatnya ya. Dalam surat Asy-Syura ayat 13 di akhir ayat tersebut Allah berfirman ya, yakni wa yahdi ilaihi mayyunib, dan Allah memberikan hidayah kepada hamba yang kembali kepadanya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agama yang mulia ini. Ya, wa yahdi ilaihi mayyunib, kata Allah. Dan Allah memberikan hidayah atau petunjuk yakni hamba yang kembali kepadanya. Inilah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk kepada agama yang mulia ini, agama tauhid. Kemudian yang berikutnya lagi, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang adil dan pertengahan dalam ucapan, perbuatan, kehendak dan niat. Maka dengan sifat-sifat ini, mereka berhak menjadi saksi bagi para rasul atas umat-umat mereka pada hari kiamat kelak. Yakni ayat yang sering kita dengarkan adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakun syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami telah jadikan kalian ini sebagai umat yang adil, umat yang pertengahan, agar kalian nanti di akhirat menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar rasul juga menjadi saksi atas perbuatan kalian. Ya, ini ayat yang sering kita dengar. Allah nyatakan bahwa para sahabat Nabi adalah ummatan wasata, umat yang adil, umat pertengahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ke-44, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para pemimpin, orang-orang yang jujur, dan orang jujur yang datang sepeninggal mereka hanyalah mencontoh kejujuran para sahabat Nabi. Bahkan hakikat dari kejujuran orang tersebut adalah ittiba'nya terhadap mereka dan kebersamaannya dengan mereka. Ini bisa dilihat tentang dari doanya para sahabat Nabi yang telah diijabah, telah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan ayat 74, ya. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, dan orang-orang yang berucap dalam doa mereka, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami ya pasangan-pasangan dan anak-anak kami sebagai penyejuk pandangan mata kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan ini jelas-jelas nyata sekali Allah telah kabulkan doanya para sahabat Nabi. Mereka semua menjadi para pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya lagi, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang telah melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka berhak menjadi sebaik-baik umat Islam. Jadi Allah sendiri yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia yang lain karena kalian menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sifat baik yang Allah gambarkan dalam ayat yang mulia ini. Jadi Allah nyatakan kuntum khaira ummah, kalian ini adalah sebaik-baik umat. Ya, sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangatlah mulia sekali kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena langsung Allah nyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang berikutnya lagi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang kita diperintahkan untuk memohonkan ampunan untuk mereka. Demikian pula para malaikat diperintahkan untuk bersalawat, mendoakan, memohonkan ampunan untuk mereka. Ini dalam surat Al-Hasyr, ya, ayat 10. Jadi dua ayat sebelumnya, pada ayat yang ke-8 itu berbicara tentang kaum muhajirin, dan ayat yang ke-9 berbicara tentang kaum ansar. Adapun yang ke-10 ini untuk kita semua, yakni agar kita mendoakan mereka, agar kita mendoakan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu ajmain, tanda cinta kita kepada mereka semua, tanda kita cinta kita kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu ajmain. Kemudian yang berikutnya lagi, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Islam, yang berarti mereka telah mendapat petunjuk, dengan demikian mengikuti mereka adalah wajib. Ini tertera dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 256 dan juga Ali Imran ayat 103. Nanti bisa merujuk kepada dua ayat yang mulia ini, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, agar cepat kita menghabiskan, ya, ini kesimpulan ini, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dapat diperoleh dengan cara mengikuti para sahabat Nabi, baik secara kelompok maupun individu. Artinya bahwa umat Islam ini wajib mengikuti para sahabat Nabi agar kita mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah kita jelaskan dalam surat At-Taubah 100. Kemudian yang ke-49, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka menjadikan kehidupan dunia sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Jadi betul-betul para sahabat Nabi adalah orang-orang yang, ya, mereka senang sekali berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka Allah perintahkan kepada para sahabat Nabi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah berfirman kepada mereka, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Maka seluruh para sahabat Nabi, baik yang kaya maupun yang miskin, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan sahabat-sahabat yang miskin pernah, ya, mengadukan perihal mereka kepada Nabi. Apa kata mereka kepada Nabi? Ya Rasulullah, zahaba ahlul duthur bil ujur. Wahai Rasul, lihatlah olehmu, nanti sahabat-sahabatmu yang kaya raya itu, nanti mereka di negeri akhirat akan banyak membawa pahala-pahala, wahai Rasul. Yusalluna kama nusalli, kalau dalam urusan, ya, yakni ibadah mahdhah, seperti mereka sholat, ya, sama seperti kami, kami juga sholat, wahai Rasul. Wa yasumun kama nasum, kalau datang bulan Ramadan mereka berpuasa sama dengan kami, kami juga berpuasa. Wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim, namun mereka bisa berbuat kebaikan apa saja dengan harta-harta mereka, wahai Rasul, yang kami tidak bisa seperti mereka. Yang kami ini tidak bisa seperti mereka, ya. Nah, inilah, ya, jiwanya para sahabat, at-tasabuq fil khairat, yakni berlomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini jiwanya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, sehingga Nabi memberikan, ya, jalan keluar kepada para sahabat yang miskin untuk, ya, dapat menyaingi, ya, pahalanya para sahabat yang kaya raya itu, yaitu dengan cara apa? Dengan memperbanyak apa? Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bermodal. Iya kan? Zikir dengan lisan perlu modal tidak? Enggak perlu modal. Enggak perlu modal. Ya, enggak perlu dikeluarkan sekian rupiah, dolar dan sebagainya, enggak ada. Ya, dengan ini apa namanya? Lisan kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita ucapkan, ya, Allahu Akbar, ya, subhanallah, ya, kemudian la ilaha illallah, alhamdulillah, ya, dan sebagainya, dari zikir-zikir dengan lisan, maka dengan demikian kita akan memperbanyak pahala di negeri akhirat kelak. Kemudian yang berikutnya lagi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menyaksikan perbuatan, keadaan, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar sabda beliau, mengetahui maksudnya, menyaksikan turunnya wahyu, menyaksikan penafsiran wahyu dengan perbuatan Nabi, sehingga mereka memahami apa yang tidak kita fahami. Jadi jelas, ya, mereka faham betul agama Islam, ya, sampai kepada akar-akarnya itu. Itulah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian yang berikutnya lagi, mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jaminan mendapatkan kemenangan. Dan yang terakhir, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhasil menguasai dunia di zamannya. Nah, ini karena mereka berpegang teguh dengan agama Islam yang mulia, mereka cepat sekali menguasai dunia di zamannya. Lihat, di zaman Khalifah Umar saja, ya, kerajaan Persia yang besar itu dapat dikuasai oleh umat Islam. Dan bahkan di zaman beliau juga, ya, yakni sebagian wilayah kekuasaan Romawi Timur di zaman itu dapat dikuasai oleh umat Islam dengan masuknya Palestina, ya, kepada kekuasaan kaum muslimin. Maka ya, sebagian dari wilayah kekuasaan Romawi Timur sudah dapat dikuasai oleh umat Islam, ya, walillahilham. Inilah jasanya para sahabat, jasanya para sahabat Nabi, kontribusi mereka untuk Islam dan kaum muslimin. Mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia sampai nanti di akhirat kelak, ya. Wallahu taala alam. Saya kira sampai di sini dulu penjelasan dari kitab Manhaj. Nah, silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi kita, dipersilakan. Pertanyaan, bolehkah kita bersumpah dengan umur sebagaimana Aisyah pernah bersumpah dengan umurnya setelah Nabi wafat? Ini berkaitan dengan riwayat ini, saya enggak tahu. Tanyakan kepada yang mengetahui riwayat ini. Kemudian yang jelas berkaitan dengan umur, waktu, masa, ini adalah makhluk. Ini adalah makhluk yang pada dasarnya kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rabbul Alamin, yakni bisa bersumpah dengan makhluk, dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu bersumpah dengan makhluknya. Wal asri, demi masa, ya, demi waktu, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bolehkah kita belajar tajwid Al-Qur'an kepada orang yang manhajnya berbeda? Pertama, kalau memang tidak ada lagi, ya, orang yang manhajnya selamat, manhajnya lurus, manhajnya bagus dalam, ya, yakni mengarahkan kita kepada tajwid yang benar, hanya orang tersebut, ya, misalnya manhajnya apa, tablighi misalnya, manhajnya apa misalnya, ya, fulani misalnya. Namun dengan catatan, dengan syarat, orang tersebut tidak, ya, menampakkan manhajnya yang menyimpang itu, ya. Dengan syarat, jika orang tersebut tidak menampakkan, ya, tidak menyebarkan, ya, tidak menyebarkan, tidak mendakwahkan, ya, yakni murid-muridnya ini yang belajar tajwid kepada manhajnya yang menyimpang, ya, murni dia hanya mengajarkan tajwid saja begitu, maka boleh yang seperti ini. Ini kalau memang tidak ada lagi, tidak ada lagi, ya, guru yang manhajnya benar, kemudian tajwidnya bagus begitu, kecuali si fulan tadi yang manhajnya menyimpang dengan catatan tadi bahwa ia tidak mendakwahkan manhajnya kepada orang-orang. Wallahu ta'ala. Apa makna taklid? Makna taklid mengekor, ya, meniru. Taklid a'ma, taklid taklid a'ma, yakni mengekor secara yakni buta, arti tidak faham sama sekali, hanya ikut-ikutan saja, itu taklid buta namanya. Jika pengajian dibuka dengan Al-Fatihah lalu dilanjutkan dengan membaca 4 surat dari Al-Quran, setelah itu baru tausiah, apakah ini ada dalilnya? Jadi kalau kita ingin mengikuti Rasulullah SAW, mencontoh Nabi yang mulia SAW, maka dibuka dengan ya khutbatul hajah. Dibuka dengan khutbatul hajah. Dan itu yang dicontohkan Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita jika ada seorang yang menghina sunnah Nabi, mencap kita sebagai Wahabi? Ya tentunya kalau kita dapat membela sunnah Nabi itu, membela ya dengan cara, dengan lisan kita, ya maka ini baik. Ya seperti ini adalah benar dalam rangka kita ya membela sunnah Nabi, karena kita mencintai sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kita jelaskan dulu kepada orang itu dengan baik, dengan cara yang baik, kita tegur dia dengan cara yang baik, apalagi di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang ini memang yang lebih dominan atau yang lebih mendominasi di zaman sekarang ini adalah ahli bid'ah. Ya ahli bid'ah. Dan kebanyakan umat Islam tidak faham, ya tidak mengerti, sehingga kita boleh menegurnya dengan cara yang baik, ya menjelaskan kepadanya bahwa perbuatan anda ini keliru, tidak benar, dan tidak boleh mencela sunnah Rasul, mencela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita arahkan agar dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Adapun kalau kita di diri kita dihina, ini nggak ada masalah. Kalau diri kita yang dihina nggak ada masalah. Coba lihat Rasulullah, kurang apa hinaan yang tertuju kepada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dikatakan sebagai apa? Majnun, orang gila. Sahir, tukang sihir. Syair, tukang sair. Ya, kahin, dukun. Ini kan tertuju kepada pribadi Nabi, diri Nabi. Tapi Nabi tidak gubris. Nabi tidak anggap itu. Ya, Nabi biarkan saja. Nabi tidak gubris, Nabi bersabar dalam hal ini. Nah ini kalau diri kita yang dihina gak ada masalah. Tapi jangan sampai Islam yang dihina, sunnah Nabi yang dihina, para sahabat Nabi yang dihina, atau istri Nabi yang dihina. Ah, ini ya cari masalah. Ya ini cari perkara berarti. Ya artinya bahwa kita adalah dalam rangka tentunya ya ini membela agama yang mulia, membela Rasulullah SAW, membela para sahabat. Ya ini kita berusaha dengan ya apa yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dalam rangka membela ya Islam atau agama Islam yang mulia ini. Apakah orang-orang yang dilaknat dinyatakan pasti tidak masuk surga? Tentu begini ya, yakni tidak sembarang ya kita melaknat orang begitu. Tidak boleh sembarangan kita melaknat ya orang. Contoh ketika ada seorang Arab Badui buang air kecil di Masjid Nabawi, ya. Di situ ada Nabi dan para sahabat. Maka para sahabat Nabi memang mencela, langsung menghina, mencaci maki orang yang kencing yang buang air kecil di Masjid Nabawi. Bayangkan itu. Buang air kecil di Masjid Nabawi, ini orang Arab Badui. Ya, orang Arab Badui enggak paham bahwa masjid adalah tempat ibadah, enggak ngerti dia. Dia belum tahu bahwa masjid itu tempat ibadah. Ya, tempat ibadah. Maka siapa yang mencela ketika itu? Para sahabat Nabi yang mencelanya. Maka Nabi SAW diam, Nabi tidak mencelanya. Nabi biarkan, Nabi cegah para sahabat untuk tidak mengusir si Arab Badui itu sampai ia kencing, sampai selesai kencingnya. Buang air kecilnya selesai begitu. Ya. Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Da'uh, biarkan dia kencing sampai selesai." Biarkan kencing sampai selesai, kata Nabi. Nah, selesai kencing, Nabi perintahkan di antara sahabat untuk mengambil air bersih untuk menyiramkan itu, disiramkan kepadanya itu, ya, tempat-tempat yang terkena najis itu. Ya, kemudian baru Nabi jelaskan kepada si Arab Badui ini bahwa masjid ini tempat ibadah, tempat baca Al-Qur'an, tempat ya beramal saleh, bukan buang air, bukan buat kencing, ya. Karena yang namanya Arab Badui, ya semua ya yakni yang dia lihat permukaan bumi adalah ya tempat buang hajat. Tempat buang hajat, ya. Ini Arab, orang Arab Badui, ya. Jadi enggak mengenal yang namanya toilet, ya, seperti yang kita kenal, kan begitu. Ya, seperti yang kita kenal. Dan ini ya sampai zaman sekarang juga seperti itu. Contoh ya, ketika saya dan bersama jamaah umroh datang ke suatu daerah yang disebut dengan Hudaybiyah. Di situ memang banyak peternakan unta. Ya, kita datang ke sana sengaja untuk membeli susu unta. Beli susu unta, kan gitu. Itu padang pasir itu. Itu padang pasir, semua padang pasir di Hudaybiyah. Nah, ketika itu ada salah seorang jamaah ya tanya, pengen buang air kecil ini. Di mana ada toilet begitu? Ya. Nah, ketika itu saya tanya kepada si Arab Badui ini, orang Arab Badui itu, pengembala itu. Ya. Di mana ada toilet? Apa jawaban Arab Badui? Lihat, padang pasir semuanya toilet. Itu jawabannya. Ini Arab Badui. Lihat semua itu padang pasir, semua toilet bagi kami semua. Subhanallah. Luas sekali toiletnya. Itu padang pasir semua toilet bagi dia. Ya, inilah ya. Yakni apa namanya? Begitulah kurang lebih ya Arab Badui. Ya, berbeda dengan orang yang memiliki peradaban yang jelas, yang ya tentu berbeda sekali ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ya tidak mencela si Arab Badui. Nabi faham betul. Nabi faham betul bagaimana Arab Badui itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka Nabi nasihati, Nabi tidak mencelanya, dan inilah berkaitan dengan ya sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkesan di hati si Arab Badui. Sehingga apa kata si Arab Badui ini setelah mendapatkan nasihat baik dari Nabi ini? Ya Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, rahmati diriku dan Muhammad saja. Jangan kau rahmati yang lain. Nabi ya luruskan perkataan orang tersebut. Jangan kau yakni halangi rahmat Allah itu yang maha luas itu, yang sangat luas itu. Ya. Pertanyaan terakhir barangkali, bagaimana akhlak Nabi SAW terhadap istri-istri beliau jika ada di antara istri beliau berbuat kesalahan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam jelaskan secara umum kepada kita semua. Pertama, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya, istri dan anaknya. Dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik ya di tengah-tengah ya keluargaku. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwa wanita itu, kata Nabi, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Apa kata Nabi? Jika engkau ingin meluruskannya dengan cara yang kasar, maka dia akan patah. Namun jika engkau biarkan, tidak diluruskan dengan cara yang baik, tetap saja dia akan bengkok. Ausu bin nisa'i khaira. Saya wasiatkan kepada kalian untuk berbuat yang baik kepada mereka. Untuk berbuat yang baik kepada mereka. Jadi tetap dinasihati dengan cara yang baik, yang benar. Ya, jika dengan cara yang keras, tentu dia akan patah. Ya, dan jika dibiarkan saja, tetap saja dia akan bengkok, tidak akan pernah luruskan begitu. Ah, itulah berkaitan dengan ya keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam masalah seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Saya kira sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.